Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Ahadits Shomat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan ar-rifqu, yaitu sifat kelemah lembutan, akhlak atau perilaku yang mulia yang sangat penting, memiliki kedudukan tinggi di dalam agama Islam, sehingga sangat sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah mendorong umatnya supaya mereka semua menghiasi dirinya dengan kelemah lembutan. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mencontohkan kepada umatnya bagaimana yang baik di dalam bersikap lemah lembut, baik itu yang berkaitan dengan ucapan maupun yang berkaitan dengan perbuatan. Dan telah kita ambil beberapa hadis, yaitu 4 hadis dari apa yang disebutkan oleh al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala dari bab ar-rifqu. Yang pertama hadisnya Aisyah tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sifat ar-rifqu, kelemah lembutan. Nah, meskipun itu kepada orang-orang kafir, karena sungguhnya Allah taala mencintai kelemah lembutan, rafiqun, maka hendaknya seorang hamba juga memiliki sifat lemah lembut. Kemudian juga yang kedua hadis dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala, bahwasanya orang yang tidak memiliki sifat ar-rifqu, tidak memiliki sikap lemah lembut, maka dia akan terhalangi dari berbagai macam bentuk kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Nah, sehingga orang yang tidak memiliki sikap lemah lembut, bahkan sebaliknya dia orang yang keras, orang yang kaku atau orang yang kasar, maka dia akan mendapatkan kejelekan, tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kadar kebaikan yang akan didapatkan seorang hamba itu sesuai dengan kadar kelemah lembutan yang ada pada dirinya. Semakin dia lemah lembut, semakin dia memiliki sifat ar-rifqu, tentu semakin besar kebaikan yang akan dia dapatkan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Karena ar-rifqu, kelemah lembutan tersebut termasuk dari husnul khuluq, akhlak yang mulia, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam bisa memberatkan timbangan seorang hamba pada hari kiamat kelak, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Dan juga hadis yang terakhir yang kemarin kita baca dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dari sifat kelemah lembutan itu 6 bisa diterapkan di dalam, salah satunya adalah sifat kemaafan, al-afu was-safhu, memaafkan, lapang dada, 6 kepada orang yang berbuat kesalahan, terlebih mereka zawil hayat, orang-orang yang memiliki keilmuan, memiliki keutamaan yang dikenal dengan keistiqomahannya, bukan dikenal dengan orang-orang yang jelek, orang-orang pelaku kemaksiatan, tidak. Tapi ketika terjadi atau muncul 1 atau 2 kesalahan dari orang-orang yang memiliki keutamaan, kata Nabi alaihi salatu wasalam, aqilu atharatihim, maafkanlah kesalahan mereka, dan tentunya tidak akan bisa memaafkan lapang dada kecuali mereka orang-orang yang di dalam dirinya ada kelemah kelembutan. Naam, hadis-hadis yang banyak dari Nabi alaihi salatu wasalam tentang keutamaan dari sifat ar-rifqu. Naam, sekarang kita lanjutkan hadis yang setelahnya dari bab ini, yaitu hadis yang nomor 466. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fil adab an Anas radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yakunul khurqu fi syai'in illa syanah wa innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik radhiyallahu taala khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau termasuk al-mukthirun, termasuk sahabat yang meriwayatkan banyak hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya beliau bersabda, la yakunul khurqu fi syai'in, tidaklah ada al-khurqu. Al-khurqu yang dimaksudkan di sini adalah adamu ihsanut tasarruf, adamu ihsani tasarruf fil umur bi an yata'amal bil umur bi syai'in minal ajalah au nahwi dzalik. Yang dimaksudkan dengan al-khurqu itu adalah tidak adanya naam kebagusan di dalam bermuamalah ketika dia mengerjakan sesuatu atau perkara. Naam, yaitu dengan cara dia mengerjakan sesuatu dari apa yang dia kerjakan itu dengan al-ajalah, dengan buru-buru atau dengan tergesa-gesa. Ini dinamakan dengan al-khurqu. Tidak ada kehati-hatian pada perkara yang sedang dikerjakan atau perbuatan yang sedang dia lakukan. La yakunul khurqu fi syai'in illa syanah. Naam, jadi al-khurqu ini adalah kebalikan dari ar-rifqu. Adanya sifat keras, sifat angkuh, kasar atau ketergesa-gesaan, tidak adanya sikap hati-hati. Naam, sifat-sifat yang jelek ini semua ketika ada pada sesuatu illa syanah, melainkan dia akan menjadikan jelek, menjadikan aib pada sesuatu tersebut. Naam, kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada sifat yang jelek ini, sifat yang bertolak belakang dengan sifat kelemah lembutan, adanya kekakuan, kekasaran, keangkuhan yang dikerjakan pada sesuatu, melainkan sifat jelek tersebut akan menjadikan aib atau menjadikan cacat pada sesuatu tersebut. Naam, apa maknanya dia menjadi jelek? Sebagaimana yang ditunjukkan pada hadis-hadis yang sebelumnya, yang mana ketika adanya tidak adanya sifat kelemah lembutan, yang ada sebaliknya sifat keras, sifat ghilzah, maka ketika itulah akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala al-khair, kebaikan. Naam, kebaikan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, hurima hadzuhu minal khair. Ketika tidak ada sifat kelemah lembutan pada dirinya, maka ketika itulah dengan kadar itu pula dia akan terhalangi dari berbagai macam bentuk kebaikan, baik itu kebaikan yang ada di dunia maupun kebaikan yang ada di akhirat kelak. Qala wa innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah rafiq, maha lemah lembut, yang memiliki sifat ar-rifqu. Naam, rafiqun ini adalah sebuah sifat, tadullu ala al-lutfi war-ra'fah war-rahmah wa tadullu ala adami at-ta'jil fil uqubah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki al-lutf, kelemah lembutan, war-ra'fah, kasih sayang, war-rahmah, naam, sifat rahmah kepada hamba-hambanya. Dan sifat ar-rafiq ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bersegera di dalam mengiqab atau menghukum hamba-hambanya yang berbuat kesalahan. Allah Subhanahu wa taala maha menerima taubat hamba-hambanya, maha menutupi nama hamba-hambanya yang berbuat dosa kemaksiatan atau kesalahan. Wa innallaha rafiqun, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang mulia yang demikian keadaannya, beliau Allah Subhanahu wa taala juga yuhibbur rifqa, Allah taala mencintai kelemah lembutan dari hamba-hambanya. Naam, Allah Subhanahu wa taala mencintai dari hamba-hambanya supaya mereka mengerjakan perkara itu dengan arif wal lutf wal lin, supaya hamba-hambanya mengerjakan sesuatu itu dengan kelemah lembutan, menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia ini, dengan lemah lembut, tidak bersikap kasar, tidak bersikap kaku. Naam, supaya dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala baik ketika di dunia maupun di akhirat. Sehingga hadis ini menunjukkan pula kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Al-mahabbah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat naam cinta. Allah mencintai sesuatu, mencintai naam beberapa akhlak dan perilaku. Di antaranya adalah perilaku atau sifat arifku, ay sifat kelemah lembutan. Maka kita sebagai hamba-hambanya ketika mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hambanya kelemah lembutan, mencintai amalan, amalan yang di situ mengandung arifku kelemah lembutan, maka hendaknya kita mengerjakan perkara tersebut dengan kelemah lembutan. Apa tujuannya? Supaya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang hamba telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melindunginya, Allah akan menolongnya dan memberikan taufik kepada dirinya. Kita baca penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala al-muradu bil khurqi al-unfu wasyiddatu wal ghildatu wa yuqabiluha ar-rifqu alladhi yufassaru bilinil janib wa khafdil janah wa jamilis sun'i. Kata Syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullahu taala yang dimaksudkan dengan al-khurqu itu adalah al-unf, sifat angkuh, wasyiddah, sifat keras, wal-ghildah, sifat kaku. Naam, sifat-sifat yang bertolak belakang dengan kelemah lembutan. Ini semua disebut dengan al-khurqu. Maka ketika seorang melakukan sebuah perkara, melakukan sebuah amalan itu dihiasi atau dilakukan dengan cara kekasaran, maka apa yang terjadi? Syanah, kata Nabi SAW, akan menjadikan cacat, akan menjadikan jelek perkara tersebut, perkara yang sedang dia kerjakan. Wa yuqabiluha arifku, dan kebalikannya adalah sifat arifku, alladhi yufassar, yang ditafsirkan dengan linul janib, wa khafdil janah, wa jamilis sunah, yaitu dengan lemah lembut, baik di dalam ucapan, di dalam tutur kata, atau bersikap, bermuamalah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa khafdil janah, dan yang kedua adalah khafdil janah. Naam, asal dari artinya itu adalah menundukkan janah, ay sayap. Ay maknanya adalah merendahkan diri, tidak sombong, bersikap tawadhu, rendah diri, tidak merasa tinggi dengan kepada saudaranya. Naam, baik meninggikan dirinya dengan ilmunya atau merasa tinggi, merasa bangga diri dengan hartanya atau dengan kedudukannya. Tidak. Orang yang memiliki sifat arifku, orang yang memiliki sifat lemah lembut, dia akan bersikap tawadhu, bersikap rendah diri, rendah hati kepada sesamanya. Wa jamilus sun'i, dan bersikap dengan perbuatan yang baik, akhlak yang mulia. Ini pengertian dari al-khurqu, dan lawannya adalah ar-rifqu. Qala dalla hadithu Anas radhiyallahu anhu ala anna al-unf la yakunu fi amrin minal umur illa shanah kama dalla ala wujubi ar-rifqi fil umur li'anna Allah yuhibbu wa ma kana ar-rifqu fi amrin illa zanah. Maka hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini menunjukkan bahwasanya al-onof, kekerasan, kekakuan itu tidak ada pada sebuah perkara dari perkara-perkara yang ada, baik ketika bermuamalah dengan saudaranya atau ketika berumah tangga atau ketika mendidik anak. Itu di semua dilakukan dengan al-onof, dengan kekerasan, dengan kekakuan. Maka yang ada apa? Akan merusak perkara itu semua. Rumah tangganya rusak, anaknya tidak jadi terdidik dengan baik, muamalah dengan manusia menjadi jelek. Naam, karena dilakukan dengan al-unuf, dengan kekerasan, dengan kekakuan. Kama dalla ala wujubir rif, sebagaimana hadis Anas ini juga menunjukkan tentang wajibnya untuk berlemah lembut pada setiap perkara, semua perkara, baik perkara yang berkaitan dengan urusan dunianya atau perkara yang berkaitan dengan urusan agamanya. Hendaknya semuanya dilakukan dengan kelemah lembutan. Mengapa demikian? Qala li'annallaha yuhibbuh, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Mencintai sifat kelemah lembutan berarti Allah subhanahu wa ta'ala juga mencintai ahlul rifq, orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut. Wa ma kana rifqu fi amrin illa zanah, dan tidaklah ada sifat kelemah lembutan pada sesuatu melainkan itu akan menghiasi sesuatu tersebut, akan menjadikan dia baik. Naam, dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Naam, di dunia maupun di akhirat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu akan berhasil, akan menjadi indah apa yang dia kerjakan dengan kelemah lembutan, apa yang sedang dia amalkan atau yang sedang dia kerjakan atau yang sedang dia upayakan, itu semua akan terhiasi dengan keindahan. Kemudian terakhir kata beliau, kama fihi aydan isbatu sifatil mahabbati lillahi azza wa jal alal wajhil la'iqi bi'azamatihi wa jalalih, wa fihi bayanu anna min asma'illahi ta'ala ar-rafiq. Sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik ini pula terdapat penetapan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-mahabbah. Allah memiliki sifat mencintai. Dan tentunya sifat al-mahabbah, mencintai bagi Allah subhanahu wa ta'ala ini sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaannya. Sifat yang tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya dan juga tidak boleh dibagaimanakan. Naam, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala semuanya adalah indah, semuanya adalah mulia sesuai dengan keagungan dan keluhuran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi bayan, dan juga di dalamnya terdapat penjelasan bahwasannya termasuk dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama Allah ta'ala al-husna yang indah itu adalah ar-rafiq, adalah ar-rafiq. Ini termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Hadis Anas bin Malik tadi, inna allaha rafiqun, sesungguhnya Allah ta'ala maha lemah lembut, yuhibbur rifqa, mencintai kelemah lembutan. Nah, ini hadis yang kelima dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Adapun hadis yang setelahnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.